ceritakan cantikku dan puisi yang kau tuliskan untuk menyatakan cinta ini. Takkan habis semua cinta kita, tak lagi tersisa untuk dunia, karena kita habiskan sisa cinta ini selamanya. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani saat ini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap lembut tutur katamu meski kau pergi dan tak kembali. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untuknya. Takkan habis semua cinta kita, tak lagi tersisa untuk dunia, karena kita habiskan sisa cinta ini selamanya. Karena kita habiskan sisa cinta ini selamanya.